Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita berada di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka tafaqquh fiddin. Dan di tengah-tengah kita alhamdulillah telah hadir guru kita Syekh Al-Musnid Al-Muhaddits Al-Muqri Hamid Akram Al-Bukhari. Beliau merupakan seorang pengajar di Masjid Nabawi saat ini. Tepatnya kalau antum masuk ke Masjid Nabawi di pintu Quba. Beliau hafizahullah ta'ala dilahirkan di kota Madinah. Kakek beliau hijrah ke kota Madinah pada kurang lebih 90 tahun yang lalu, dari kota Bukhara, tempat di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dilahirkan, di daerah Uzbekistan saat ini. Dan kalau melihat wajah beliau, tidak terlihat beliau adalah orang Arab, walaupun kakek beliau ya itu merupakan keturunan orang Arab, sebab asal keluarga beliau itu dari kota Irak dan hijrah ke kota Bukhara tepatnya pada tahun ke-6, pada abad ke-6 Hijriah. Jadi beliau aslinya memang orang Arab. Nama beliau adalah Hamid bin Ahmad bin Akram ibn Sayyid Mahmud bin Ali Al-Bukhari, yang biasa digelari di tempat mereka dengan gelar Khan. Khan sebagaimana kata beliau, gelar untuk anak keturunan raja dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sendiri itu merupakan keturunan dari Husain ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Habib ya. Naam. Ya, beliau hafizahullah taala sebenarnya tidak ingin nasab beliau tersebut disebutkan, tetapi kami perlu menyebutkan sebagai bentuk penghormatan dan menjaga hak daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat ini sedang menyusun disertasi di Universitas Islam Madinah. Jadi walaupun beliau masih dalam pendidikan, tetapi beliau telah dipercayakan sebagai pengajar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sebagai orang yang pakar di bidang hadis, beliau juga orang yang pakar di bidang qiraah, di mana beliau hafizahullah taala memiliki banyak sanad dalam masalah qiraah. Beliau bisa membaca dengan 10 macam bacaan Al-Qur'an. Beliau rahimahullah hafizahullah taala alhamdulillah datang ke Indonesia untuk kita semua. Dan beberapa hari yang lalu kami mengadakan daurah di kota Yogyakarta selama 6 hari. Alhamdulillah dalam 6 hari tersebut kita menyelesaikan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala, riwayat Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi, Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini beliau juga menyampaikan pengajian umum di Masjid Baitur Rahim di Perumahan Galaksi. Dan alhamdulillah hari ini beliau juga hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan menyampaikan al-muhadarah ataupun ceramah dengan judul Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua. Saya kira demikian perkenalan singkat kita dengan beliau. Ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita diberi izin ke Tanah Suci, bisa duduk di majelis beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, beliau ini dikenal dengan alim yang banyak gurunya, lebih dari 300 orang. Dan semuanya termaktub di dalam sahabat beliau hafizahullahu ta'ala. Demikian, selanjutnya mari kita simak dengan baik ceramah yang akan dibawakan oleh beliau tentang birrul walidaini. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Fa liyatafaddal mashkura ma'jura lilqa'il mahadha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa usallimu ala al-hadi al-amin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ارزقنا الفقه في الدين وارزقنا العمل بما نتعلم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل اجتمعتم لحضور موعظة شرعية دينية فأسأل الله أن يكتب لكم فيه النفع والفائدة إخوتي الكرام موضوع محاضرتنا عن بر الوالدين والداك أصلك سبب وجودك في الدنيا هما صاحبا أعظم حق لإنسان ممن أدركتهم عليك إذ أنك لم تدرك في الدنيا ولم تلحق ولم ترى في الدنيا إنسانا حقه كحق والديك فضلا عن أن يكون حقه أعظم من حق أبويك عليك فأبواك حقهما عظيم قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه فحين أمر بتوحيده ونهى عن الشرك به أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما فقال الله جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أمركم أن توحدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ولا تعبدوا غيره واعبدوه وحده وأوصاكم وقضى عليكم أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا أن تكرموهما وأن لا تؤذوا الوالدين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأوصاك أيها الولد بالإحسان إلى والديك فقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان هذه وصية الله لك أن تحسن إلى أبويك وأن تكرمهما استمر ثم أنتهي كاملا ثم تترجم لا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala beliau mengucapkan doa di mana beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Beliau juga memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan sebab tidak ada kemudahan kecuali apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kefaqihan di dalam beragama. Setelah itu beliau memberikan kalimat terhib sebagai ucapan selamat datang kepada kita semua di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa kedua orang tua Anda merupakan sebab keberadaan Anda di dunia ini. Keduanya memiliki hak yang sangat agung, bahkan bisa dikatakan hak yang paling agung yang harus ditunaikan oleh seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di dalam Al-Quran menggandengkan antara perintah untuk menyembah Allah jalla jalaluhu dan berbakti kepada kedua orang tua. Allah azza wa jalla berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan kepadamu agar kamu jangan menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbaktilah terhadap dan berbuat ihsanlah kepada kedua orang tuamu. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara perintah untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bakti kepada orang tua merupakan wasiat yang harus ditunaikan oleh manusia. Allah azza wa jalla berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Dan telah kami wasiatkan kepada seorang manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah. لماذا كان للوالدين هذا الحق العظيم؟ لأنهما سبب وجودك في هذا الكون في هذه الدنيا، إذ أنه لولا الله ثم والداك لما وجدت. الذي خلقك هو الله عز وجل، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا، وحين أراد الله عز وجل أن يبقى جنس الكائنات في الدنيا كل الكائنات الحية، الإنسان والحيوان والطير والحشرات والنباتات، كل الكائنات الأرضية، قضى الله عز وجل أن لا تتكاثر إلا من خلال التزاوج، فجعل خلق كل من كل خلق زوجين اثنين ذكرا وأنثى. فكان آدم عليه السلام وزوجه حواء منهما تناسل البشر حتى كنت أنت. فالله حين أراد أن يخلقك قدر لأبيك أن يتزوج بأمك حتى تلدك، ولو لم يتزوج أبوك أمك لما وجدت أنت. فإذا لم يكن أبواك موجودان ما كنت موجود أنت، أنت وجدت بفضل الله أولا ثم بوجود أبويك. إذن سبب وجودك في الدنيا أبوك، سبب وجودك في الدنيا أمك. إذن إذا علمنا أنه ما سبب وجودك، إذن كل نعيم أنت فيه لهما الفضل عليك بعد الله عز وجل. كل نعيم أنت تتنعم فيه في الدنيا لأبيك فضل عليك في ذاك النعيم، لأمك فضل عليك في ذاك النعيم. حين ترفع كوب الماء وتشرب وأنت في غاية العطش وفي شدة الحر، فتشرب الماء وتجد لذة الماء ينزل في حلقك، تذكر أن لأبيك فضل عليك في هذا الكوب من الماء، وأن لأمك فضل عليك في هذا الكوب من الماء، إذ أنه لولا الله ثم أبواك ما كنت موجودا، ولو لم تكن موجودا ما شربت هذا الماء. حين تأكل اللقمة وأنت جائع فتمضغها وتجد لذتها، تذكر مباشرة أن لأبيك وأمك فضل عليك في هذه اللقمة التي أنت تأكلها، إذ أنه لولا الله ثم أبواك لما ولدت، ولو كنت عدما، ولو كنت عدما ما أكلت هذه اللقمة ولا شعرت بلذتها. إذا اكتسبت، عملت وتعبت وشقيت واكتسبت مالا، تذكر أن هذا المال الذي اكتسبته لأبيك فضل عليك فيه ولأمك فضل عليك فيه. وحين تتزوج وتجد لذة الزواج وأنت مع زوجتك فتتنعم بها في الفراش، مباشرة تذكر أن لأمك فضل عليك في هذه اللذة التي أنت تشعر بها، وأن لأبيك فضل عليك في هذه المرأة التي أنت تتلذذ بها وهي زوجتك، إذ أنهما لولا الله ثم الوالدان لما ولدت، ولو لم تولد لما تنعمت بهذه المرأة ولا تلذذت بها. إذن كل نعيم أنت تعيشه في الدنيا الفضل أولا وآخرا لله ثم لأبويك. Beliau mengatakan bahwa kenapa kita berbicara tentang berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan hak yang begitu agung kepada kedua orang tua? Beliau mengatakan sebab orang tua merupakan sebab keberadaan Anda di dunia ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Adam dan juga Hawa memiliki keturunan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses pernikahan yang terjadi di antara mereka sebagai sebab untuk terjadinya sebagai sebab banyaknya keturunan daripada anak Adam tersebut. Dan kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar seluruh makhluknya tetap bisa melangsungkan kehidupan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan sunnahnya bahwa sebab mereka menjadi banyak dan tetap ada, yaitu dengan cara saling menikah di antara mereka. Maka ketika engkau hadir di dunia ini, engkau harus menyadari bahwasanya kedua orang tua, yaitu ibu bapakmu, merupakan sebab adanya kalian di dunia ini. Ketika bapak-bapak kalian menikah dengan ibu kalian, tentunya setelah itu terciptalah Anda. Maka dengan kesadaran ini, kata beliau, apabila seorang menyadari bahwa ia dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian sebab adanya di dunia ini juga dari seorang ayah, maka kata beliau hafizahullah ta'ala, orang tersebut akan menyadari bahwa segala kenikmatan yang dia dapati di dunia ini semata-mata juga karena peran daripada kedua orang tuanya. Ketika dia bisa memegang gelas, ketika dia bisa meneguk minuman, sesungguhnya kemampuan tersebut tidak begitu saja. Kemampuan kita meminum mengambil air dari gelas kemudian meminumnya, itu semata-mata bukan terjadi begitu saja. Ada satu proses di sana, dan orang tua kita merupakan bagian daripada proses tersebut. Begitu kita mengunyah makanan, kita ingat bahwa kalau bukan karena orang tua kita, tentunya setelah kuasa dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak akan terlahir ke dunia lalu bisa menyantap makanan tersebut. Begitu juga ketika kita sedang menikmati syahwat dengan istri kita. Ya, ketika seseorang menikah lalu menikmati syahwat daripada pernikahan tersebut, maka hendaklah dia mengingat bahwasanya dia bisa menikmati syahwat tersebut juga karena sebab orang tuanya, tentunya setelah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, secara ringkas kata beliau, segala nikmat yang dirasakan oleh manusia semuanya kembali kepada kedua orang tuanya setelah Allah Subhanahu wa taala. فإذا كان أبواك سبب وجودك في الدنيا وسبب كل نعمة أنت فيها بعد فضل الله، كان الواجب عليك أن تقابل فضلهما وإحسانهما بإحسان، وأن تقابل نعمتهما عليك بإكرامهما وبرهما. فكيف مع ذاك البر الذي ذكرناه منهما إليك وإحسانهما إليك قد تعبا وتحملا من أجلك ما تحملا؟ أمك حملتك في بطنها 9 أشهر، حملتك كرها كما قال الله عز وجل، حملته أمه كرها ووضعته كرها. كرها يعني ألما، كرها يعني مشقة، كرها يعني تعبا. 9 أشهر وأنت في بطنها تنمو وتكبر على حساب صحتها وعافيتها، ذلك لأن نموك يكون من أين؟ من الغذاء الذي أنت تتغذاه من دمها، أنت تمتص دمها من خلال الحبل السري، هي تضعف لأن دمها يصير إليك غذاء مقابل أن تنمو أنت، فيكون هزالها وضعفها وفقدها لطاقتها ولدمها من أجلك أنت، ومع ذلك هي تكون فرحة مسرورة، ترضى أن تضعف هي لتقوى أنت، ترضى أن تفقد قوتها لتنمو أنت في أحشائها. ثم كلما نموت أنت وكبرت هي شعرت بالثقل والتعب والألم، وربما تكون في لذة نومها غارقة في راحتها وأنت تتحرك في بطنها، وإذا بها تشعر بذلك الألم الرهيب فتستيقظ، لكنها تكون راضية بذلك لأنها تعلم أن فلذة كبدها ينمو في أحشائها، مع أنها تتألم بكل حركة أنت تتحركها، كلما تحركت في بطنها هي تألمت وشعرت بالألم، وربما فقدت النوم وفقدت الراحة بسببك أنت. ولذلك قال حملته أمه كرها، قال ووضعته كرها، يعني حين تضعك بألم ومشقة لا يعلم مداه وقوته إلا الله سبحانه وتعالى. أشد ألم في الدنيا ألم الولادة، ومع ذلك الأم تعاني ذلك الألم وهي راضية لأنها تحبك، ترضى أن تتحمل كل ذلك الألم في سبيل أن تأتي أنت إلى الدنيا، في سبيل أن تعيش أنت، بل ترضى أن تموت هي لتعيش أنت. الآن الله عز وجل أكرمنا بتطور الطب، قديما لم يكن الطب متطورا كالآن، كانت النساء يمتن أثناء الولادة حتى قالوا من كل 4 نسوة تموت واحدة، قديما من كل 4 نسوة تموت واحدة. لما؟ الطفل إخوتي الكرام الوضع الطبيعي له إذا ولد أن يكون رأسه في الأسفل ورجلاه في الأعلى، هذه الولادة الطبيعية، وربما كان الطفل رأسه في الأعلى ورجله في الأسفل، فهذه الولادة تكون متعسرة، قل أن تسلم الأم، قد ينزل الولد والغالب أنه لا ينزل، فتبقى تتألم إلى أن تموت. الآن ماذا يفعلون؟ يشقون بطنها وتجرى عملية جراحية يخرج الجنين، لا تموت الأم. هذه حالتان، الحالة الأولى الرأس في الأسفل والرجل في الأعلى، الحالة الثانية العكس، الرجل في الأسفل والرأس في الأعلى. الحالة الثالثة وهي كثيرة، يكون الطفل معترضا، يكون معترضا، الرأس في جهة والرجلان في جهة. قديما كانت المرأة تموت، هذه لا أمل في عيشها، هذه تموت. الآن ماذا يفعلون؟ يشقون بطنها ويستخرجون الطفل، عملية قيصرية. انظر في المستشفيات كم عدد العمليات القيصرية التي تجرى في اليوم الواحد، كل عملية قيصرية تجرى في ذا الزمان مقابلها امرأة كانت تموت حين تلد في الزمان الأول قبل الطب. يعني معناها المرأة قد تموت أثناء الولادة، نعم قد تموت، قد تموت. ولذلك الفقهاء في كتب الفقه نصوا على أن المرأة بعد الشهر السادس لا تجوز وصيتها في مالها بما فوق الثلث من مالها، ولا يجوز لها أن تتصرف في مالها، يحجر مالها إلا في مقدار الثلث. حالها كحال من دخل في مرض الوفاة، الرجل الآن إذا دخل في مرض الوفاة لا يجوز أن يتصرف في ماله، ماله يحجر عليه إلا في مقدار الثلث. كذلك المرأة إذا دخلت في الشهر السادس، لما؟ قالوا لأنها دخلت في الخطر، الغالب أنها ستموت. طيب هي تحمل بك وتعلم أنها ربما تموت، ومع ذلك تكون فرحة بك، يعني ترضى أن تعيش أنت ولو ماتت هي، هذه هي الأم. هذه هي الأم، ترضى بالموت مقابل حياة ولدها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الشهداء، حين قال في الشهداء: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، وذات الجنب شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والغرق شهيد، قال: والمرأة تموت بجمع شهيد. بجمع يعني وهي تلد في الولادة، إذن المرأة حين تلد وتموت في ولادتها تكون شهيدة. لما؟ لشدة الألم، هي تعرف ذلك، ومع ذلك هي راضية من أجلك أنت، من أجل أن تعيش أنت. ليس فقط هذا، أنت قد ولدت وقد عاينت أمك الموت، لكن بمجرد ما تلد أنت تأخذك وتضمك إلى صدرها وتقبلك، وتنسى كل تلك الآلام التي كانت تشعر بها قبل لحظات، وترى أن الدنيا بأسرها صارت بين يديها حين جئت أنت. ثم ترضعك لبنها، ترضعك حليبها. تعلم هذا اللبن من أي شيء يصنع؟ يصنع من دمها. يقول الله عز وجل عن اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. إذن هذا اللبن خلقه الله من لبنها ومن فرثها، إذن أنت تشرب عصارة دمها لتعيش. هي تعلم ذلك، لكنها راضية، لكنها راضية، ترضى أن تضعف هي وتذبل كالوردة التي تذبل كل يوم، هي تذبل من أجلك، وأنت تمتص دمها لمدة عامين لتنمو أنت، وهي فرحة بذلك. هل يليق بك بعد ذلك أن تسيء إليها؟ هل يليق بعد ذلك أن تعصيها؟ هل يليق بعد ذلك أن ترفع صوتك عليها؟ هل يليق بعد ذلك أن تعقها؟ هل يليق بعد ذلك أن تخالف أمرها؟ هل يليق بعد ذلك أن تجرح قلبها؟ لا يليق ذلك أبدا. نعم. Beliau mengatakan bahwa bila kedua orang tua kita merupakan orang yang paling banyak berjasa kepada kita dan menjadi sebab keberadaan kita di dunia, maka oleh karena itu ingatlah ihsan atau perbuatan baik dan serta kasih sayang yang mereka berikan kepada kita selama kita berada di dalam kandungan ibu kita. Allah Azza wa Jalla membahasakannya di dalam Al-Quran: hamalathu ummuhu kurhan ba'da kurhin. Ibunya telah mengandung anak tersebut dalam kondisi yang lemah dan bertambah lemah, kurang lebih selama 9 bulan lamanya. Tetapi seorang ibu rela kehilangan kekuatan jasmaninya asalkan anaknya bisa kuat. Seorang ibu rela kehilangan tidur nyenyaknya asalkan janin yang ada di dalam perutnya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Semua itu demi engkau. Dia rela menanggung segala macam gerak-gerik yang engkau lakukan di dalam perut ibu, di dalam perutnya. Tahukah engkau bahwasanya sakit yang dialami oleh manusia, rasa sakit yang paling sangat yang dialami oleh manusia di dunia ini adalah rasa sakit ketika dia melahirkan. Tetapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu tidak pernah mengeluhkan hal tersebut. Bahkan ketika engkau terlahir ke dunia, dialah orang yang paling gembira menyambut kelahiranmu. Dia rela meninggal dunia asalkan engkau tetap bisa hidup di dunia. Dia rela menanggung sakit yang begitu berat akan asalkan engkau tetap bisa menatap indahnya dunia. Dahulu bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ilmu kedokteran mengalami perkembangan, di mana disebutkan bahwa dari 4 wanita yang mengandung, 3 biasanya meninggal dunia dikarenakan kondisi bayi yang tidak normal di dalam perut ibu. Sebab kondisi janin di dalam perut ibu itu tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama, kaki janin mengarah ke atas dan kepalanya mengarah ke bawah atau sebaliknya. Posisi yang kedua. Adapun posisi yang ketiga, biasanya bayi itu silang seperti ini di dalam perut ibu. Dahulu sebelum ilmu kedokteran berkembang dengan adanya operasi sesar, kebanyakan orang tua yang mengandung dan janin di dalam perut ibunya dalam posisi silang seperti itu meninggal dunia. Jadi begitu dilihat oleh orang yang ahli bayi tersebut dalam keadaan silang, tidak ada harapan untuk orang tersebut. Alhamdulillah dengan perkembangan ilmu kedokteran, ya, orang tersebut tetap bisa melahirkan, namun dengan cara apa? Dengan cara operasi sesar. Hari ini kita mendengar banyak orang yang melahirkan anaknya dengan cara sesar. Andai ilmu kedokteran tidak mengalami perkembangan, tentunya setelah fadlu minallah ta'ala. Andai ilmu kedokteran tidak mengalami perkembangan, berapa banyak para ibu yang meninggal dunia, yang kita dengar meninggal dunia di zaman kita seperti saat ini. Artinya apa? Perjuangan untuk melahirkan engkau ke dunia adalah perjuangan yang begitu berat. Di dalam kajian-kajian fikih klasik disebutkan bahwa seorang wanita yang telah mencapai usia kandungan 6 bulan, itu tidak diberikan hak waris bagaimana mestinya dalam pembagian warisan. Kenapa? Sebab kondisi wanita tersebut lebih dekat pada kematian. Lebih dekat pada kematian. Alhamdulillah, kita saat ini menyaksikan orang yang melahirkan dengan keadaan mudah. Dahulu, ketika orang melahirkan anaknya ke dunia, boleh jadi dia hidup atau boleh jadi dia syahid. Sebab orang yang memperjuangkan anaknya terlahir ke dunia lalu meninggal dunia, hukumnya sebagaimana hukum orang yang mati? Orang yang mati syahid. Setelah engkau keluar di dunia ini, apa yang engkau lakukan? Dan apa yang dilakukan oleh ibumu? Dalam keadaan sakit yang tidak tertahan saat melahirkanmu, dia memilih untuk membaringkanmu di atas dadanya. Dalam kondisi yang sangat sakit, dia ingin memelukmu. Dia meletakkan dirimu di atas dadanya. Ini menunjukkan betapa cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Dia bergembira karena kedatanganmu. Dia bergembira karena engkau bisa melihat dunia. Dia bergembira, bahkan kegembiraan tersebut tidak ada nilainya, ya, tidak ternilai sama sekali bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki nilai apa-apa di sisinya ketika melihat engkau terlahir ke dunia. Maka apakah pantas ketika engkau terlahir ke dunia, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitinya. Sementara dahulu dia pernah berjuang agar engkau tetap hidup dan bisa melihat dunia yang engkau tinggali saat ini. Setelah itu, engkau kemudian dilahirkan ke dunia, lalu engkau menyusui dari ibumu selama dua tahun lamanya. Selama dua tahun lamanya engkau menyusui pada sang ibu. Selama dua tahun itu pula engkau disapi oleh sang ibu. Maka apakah layak setelah semua upaya yang dilakukan untukmu, engkau berlaku tidak baik terhadap kedua orang tuamu, terutama kepada ibumu. Nah. Wa abuka aydan kam ta'iba fi tarbiyatik wal infaqi 'alayk wa badala huwa wa ummuka الجهد حتى أصبحت رجلا كان قويين شابين وأنت كنت ضعيفا طفلا وكلما قويت أنت وكبرت وأصبحت شابا فتيا كلما كبرت ضعفا فكانت قوتك في مقابل ضعفهما حتى إذا اشتد عودك وتمت قوتك كانا قد هرما وأصبح شيخين هرمين كبيرين أصبحا في حاجتك بعد أن كنت في حاجتهما. هنا يتأكد دور البر أكثر مما لو كانا شابين. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية التي ذكرنا صدرها، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. انظر ما قال إما يبلغن الكبر، قال يبلغن عندك. حين كنت ضعيفا صغيرا كنت أنت عندهما، كنت أنت عندهما، ولما كبرا وضعفا هما صارا عندك. فالأصل أنك تكون خادما لهما كما كانا خادمين لك. لما كنت صغيرا كانا يخدمانك، يغسلان عنك الأذى، تقضي حاجتك فتغسل أمك أذاك، يطعمانك بيدهما، يسقيانك الماء، يسقيانك الدواء، إذا مرضت مرضاهم، وإن بكيت بكت أمك، وإن سهرت ليلة من شدة الألم سهرت هي بالبكاء عليك. الآن جاء دورهما وجاء دورك أنت في الخدمة. كبرا فضعفا وأنت قويت، كانا قويين وأنت ضعيف، الآن أنت قوي وهما ضعيفين، جاء وقت البر أكثر. قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف، تعرفون معنى أف؟ ما معنى أف يا إخوان؟ الذي يفهم العربية يرفع يده. Yang bisa bahasa Arab tolong tunjuk tangannya. ما معنى أف؟ Apa arti أف؟ Ah. أف معناه إظهار التأفف، يعني لو جئت من عملك وأنت متعب جدا، عملت سائر نهارك، دخلت على أمك فقالت يا بني اذهب وأتني من السوق بكذا وأنت متعب، فقلت حاضر يا أمي سأفعل، وخرجت وفعلت، أنت عاق جدا، قد استحققت دخول النار. ماذا فعلت؟ تنفست بصوت عال، هذا أف. أف أن تظهر التضجر والضيق من أمرهما ولو نفذت أمرهما، ولو فعلت الأمر. هي قالت افعل كذا أو أبوك قال افعل كذا، فقلت حاضر. هذا التنفس هو أف، هذا أعظم درجات العقوق. أصبحت أكبر مجرم عند الله عز وجل، أنت مستحق لدخول النار الآن. فهمت هذا؟ لأن الله يقول فلا تقل لهما أف. أف يعني هذا التنفس بإظهار الضجر من أمرهما. نعم. Kata beliau, begitu juga dengan bapakmu. Bapakmu menghabiskan hidupnya, memberikan infak semuanya demi untuk membesarkan kita sebagai anak-anaknya. Sehingganya bapak dan ibu kita ketika berjuang untuk membesarkan kita, seluruh tenaga mereka habis untuk kita. Oleh karena itu, jika kedua orang tua kita semakin menginjak masa usia lanjut, maka kekuatan mereka perlahan-lahan akan semakin menurun. Di saat yang sama, engkau yang tadinya bayi yang kecil tersebut, perlahan-lahan kekuatanmu, tenagamu menjadi besar. Dalam kondisi yang demikian, terjadi pergantian masa untuk berkhidmah. Tadinya ketika engkau kecil, perlahan menjadi besar, yang berkhidmat kepadamu siapa? Ibu bapakmu. Ketika keduanya kemudian menjadi lemah, dan engkau menjadi kuat, maka waktu berkhidmah giliran siapa? Giliran kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, sebagaimana potongan ayat yang sebelumnya telah kami bacakan tadi, pada kelanjutannya Allah Azza wa Jalla berfirman, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَ الْقِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Oleh karena itu, pada kondisi ketika orang tua kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan sudah tua, dalam keadaan renta, Al-Quran mengatakan, فَلَا تَكُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Jangan mengatakan uff kepada keduanya. Sebab kenapa? Keduanya selesai. Sudah dalam keadaan lemah. Sudah dalam keadaan lemah. Sekarang yang menjadi kuat adalah kita yang sebagai anak-anaknya. Dalam kondisi yang seperti itu, Al-Quran mengatakan, "Fala takullahuma uffin." Siapa yang bisa bahasa Arab di antara antum? Apa makna dari kata uff? Ada yang mengatakan tadi, "Ah." Kata beliau, makna daripada kata uff adalah saat kita menampakkan keberatan atau ketidaksukaan kepada orang tua kita saat orang tua kita menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ini merupakan bentuk uff. Uff di sini artinya menolak apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Baik penolakan tersebut dengan ucapan ataupun perbuatan penolakan tersebut dengan mimik wajah ataupun dengan gerak tubuh kita. Contoh kata beliau, ketika kita dalam keadaan capek, orang tua mengatakan kepada kita, tolong belikan ini dan itu. Kita lalu menarik nafas. Hadir. Oke, iya, saya pergi. Walaupun kita tetap pergi untuk menunaikan hajat orang tua kita dan kembali dengan apa yang diminta oleh orang tua kita, pada saat tersebut ketika kita menarik nafas, kita telah mendaftarkan diri kita di dalam neraka. Kita telah mendaftarkan diri kita sebagai penghuni neraka. Dan kita pada kondisi seperti itu merupakan orang yang paling buruk. Seorang mujrim, kata beliau. Orang yang paling jahat. Walaupun kita melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Jadi ketika kita merasa keberatan, ketika kita terlihat dari mimik wajah kita penolakan, ketidaksukaan terhadap apa yang diminta oleh orang tua kita terhadap kita, maka kita telah melakukan apa yang disebut dengan uff. Jadi tidak hanya kata, mimik wajah, nafas, ya, bahkan tarikan nafas ketika orang tua kita menyuruh kita hadir, iya ibu, iya bapak, saya akan berangkat. Tetapi kita sudah memperlihatkan mimik yang tidak baik. Itu termasuk uff. Itu sudah termasuk uff, kata beliau. Oleh karena itu, ketika kita sudah mendapati orang tua kita dalam keadaan usia lanjut, sudah pada usia lanjut, maka jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. Sebab bila kita melakukan hal tersebut, kita sudah termasuk orang yang seperti mencatatkan diri kita sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qal imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yani qul lahumā qawlan layyinan hasanan. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني كن ذليلا بين يديهما كهذا الفراش الذليل الذي يطوى بالأقدام. أنت بين يدي أبويك كهذا الفراش، كل الناس تطوه بقدمها تمشي عليها بأرجلها، أنت عند أبويك ينبغي أن تكون هكذا كهذا الفراش، يعني ذليل خافض. ولو وطئك أبوك بقدمه، ولو وطئتك أمك بقدمها، يعني داستك بقدمها، هذا من حقها عليك وهذا من حقه عليها، لأنك ذليل كالفراش بين يدي أبويك. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني تعب في تربيتي فيا ربي أنت ارحمهما. نعم. Beliau mengatakan, "Wala tanharhuma," sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. "Wa qul lahumā qawlan karīmā wa khfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah." Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Jangan menghardik keduanya dan katakan kepadanya atau berbicaralah kepada keduanya dengan cara yang baik. Wa khfid lahumā janāḥa adh-dhull." Rendahkan dirimu di hadapan keduanya sebagaimana rendahnya karpet yang kita duduki saat ini. Sebagaimana tidak berartinya karpet yang kita duduki seperti ini. Yang saat ini kita duduki. Artinya seperti itulah semestinya seorang anak di hadapan kedua orang tuanya. Siap diinjak. Kenapa? Dzilil. Betapa hinanya orang tersebut di hadapan kedua. Orang betapa kecilnya orang tersebut di hadapan kedua orang tuanya, tentunya ini sebagai bentuk apa? Penghormatan kepada kedua orang tua. Seperti karpet yang kita duduki inilah, seperti itulah kita harus memperlihatkan rasa hormat kita kepada kedua orang tua, terutama ketika mereka telah berusia lanjut. Diharapkan untuk duduk maju-maju, duduk rapat-rapat, afwan, duduk rapat-rapat, biar ikhwan yang di luar bisa keluar. Taib. Alhamdulillah. Fi qissati al-thalatha alladhina kanu fi bani Israel, yani fi al-umam al-sabiqah, wa al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara qissatahum. Dhakara anna thalatha nafarin kanu yusafirun, فنزلت الأمطار فأووا إلى غار في الجبل، اختبأوا في الغار حتى يتوقف المطر، وإذا بالمطر يشتد، وإذا بصخرة تتحدر تنحدر من أعلى الجبل حتى جاءت وأغلقت فم الغار. حاولوا أن يزيحوا الصخرة ما استطاعوا، فأيقنوا على الموت، على الهلاك، وعلموا أنهم ميتون في تلك المغارة. فقال بعضهم لبعض: تعالوا ندعو الله عز وجل بأحسن عمل فعله كل منا ابتغاء وجه الله عز وجل، نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبواي كبيران، يعني كان له أب وأم كبيرين في السن، وكان يرعى بغنمي، عمله راعي، يخرج من الفجر ولا يعود إلا في المغرب، وكان إذا عاد في الليل يأتي بالطعام معه وبالحليب باللبن، فإذا دخل البيت لا يطعم زوجته ولا أولاده، إنما يبدأ بأبويه، يطعم أمه ويطعم أباه، ثم ما بقي من طعامهما يطعم ويسقي زوجته وأولاده. كل ليلة كان هذا حاله. وفي إحدى الليالي وفي إحدى الأيام ابتعد كثيرا في البحث عن العشب لغنمه، فتأخر، وما جاء إلا متأخرا، وقد نام أبوه ونامت أمه، وجاءه الإناء في يده فيه اللبن ومعه الطعام، فنظر وإذا أبواه قد ناما وأولاده يتضاغون جوعا، يعني يبكون من شدة الجوع. ففكر: إن أيقظت أبوي آذيتهما حين أفسدت نومهما، فأكون عاقا لأني آذيتهما في نومهما، وإن أطعمت أولادي ثم استيقظا صباحا فعلم أني قدمت أولادي عليهما آذيتهما وتألما في قلبيهما، فأكون عاقا. فوقع بين أمرين: هل يوقظهما فيؤذيهما بإيقاظه فيأثم ويكون عاقا، أو يرحم هؤلاء الأطفال ويطعمهم، وإذا علم الأبوان يحزنان لأنه قدم أولاده عليهما، ماذا يفعل؟ بقي سائر الليل واقفا على قدمه والإناء في يده، يحمل الإناء والأولاد عند رجليه يتضاغون جوعا، حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر استيقظ أبواه فأطعمهما وسقاهما، ثم أطعم بقية الطعام والشراب لأولاده. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنهم. نعم. Beliau mengatakan, tentunya kita ingat dengan kisah tiga orang yang disebutkan di dalam hadis dari kalangan Bani Israel. Satu ketika ketiga orang ini melakukan perjalanan, dan kadarullah waktu itu hujan turun dengan sangat lebatnya. Ketiga orang ini memilih masuk, memutuskan masuk untuk ke dalam gua. Hujan semakin deras. Tiba-tiba runtuhan-runtuhan batu yang jatuh dari atas gua tersebut tepat menutupi mulut gua. Ketika mereka berusaha keluar menyingkirkan batu tersebut, mereka tidak bisa melakukannya. Batu tersebut terlalu berat. Sangat besar dan terlalu berat. Akhirnya mereka mengatakan, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik amalan yang pernah kita lakukan. Tawassul dengan amal saleh. Kita katakan amal yang kita lakukan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari musibah yang sedang menimpa kita ini. Salah satu di antara mereka mengatakan di dalam doanya, "Ya Allah, sesungguhnya ya aku memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua." Ya, memiliki salah seorang ibu yang sudah sangat tua, yang hidup juga dengan ayah saya, artinya kedua orang tuanya masih dalam keadaan hidup. Suatu ketika, kata beliau, karena orang ini merupakan seorang penggembala kambing yang biasanya menggembalakan kambingnya hingga maghrib menjelang. Artinya, setiap kali maghrib menjelang, beliau kembali ke rumahnya dan membawakan susu serta makanan untuk kedua orang tuanya. Di mana kebiasaan laki-laki ini, beliau tidak akan mendahulukan siapapun termasuk istri dan anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya meminum susu dan menyantap makanan terlebih dahulu. Sisa dari makanan dan susu tersebut barulah diberikan kepada anak dan istrinya. Satu ketika, anak ini, sang pemuda ini, dalam menggembalakan kambingnya, qadarullah sampai larut malam, agak sedikit telat dari waktu yang biasanya, terjadi satu persoalan. Akhirnya dia telat. Setelah sampai di rumah, dia menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan tidur. Ya, dia menemukan kedua orang tuanya dalam keadaan tidur, sementara anak-anak dan istrinya dalam keadaan lapar. Kalau saya membangunkan kedua orang tua saya dalam keadaan tidur, saya takut termasuk orang yang durhaka kepada orang tua saya. Kenapa? Karena mengganggu kesenangan mereka. Kalau saya memberi makan kepada anak dan istri saya takut bila saya termasuk orang yang mendahulukan siapa? Mendahulukan orang lain daripada kedua ibu bapak saya. Akhirnya sang pemuda ini dilanda oleh kebingungan. Mana yang harus dia lakukan? Takutnya kalau nanti mendahulukan anak dan istrinya, orang tuanya akan sedih. Ternyata ada orang lain yang dia dahulukan selain kita berdua. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini berdiri. Menunggu sampai kedua orang tuanya tersebut bangun. Orang ini berdiri ya, di samping, tepat di samping di mana orang tuanya dalam keadaan tidur. Di samping kasurnya, kita katakan seperti itu. Akhirnya fajar pun tiba. Anak-anaknya merengek. Minta susu, minta makanan kepada ayah mereka. Begitu waktu fajar tiba, keduanya bangun. Lalu pemuda tadi memberikan susu dan makanan kepada kedua orang tuanya. Ya, setelah itu sisa dari susu dan makanan tersebut dibagikan kepada dibagikan kepada anak-anaknya, sebab dia tidak mau mendahulukan siapapun daripada kedua orang tuanya. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Allah, seandainya amalan tersebut berkenan di sisimu, ya Allah, ya amalan yang saya lakukan tersebut khalis, benar-benar murni karena menginginkan wajah ataupun pahala darimu, wajahmu ya Allah Subhanahu wa taala, maka kami mohon ya Allah, bukakanlah pintu goa ini untuk kami." Maka perlahan pintu goa tersebut terbuka. Nah. Ja'a rajulun fi zamani as-sahabati min biladin ba'idah lil hajj mashyan 'ala al-qadamayn wa qad hamala ummuhu 'ala mankibihi 'ala dhahrihi hamala ummuhu min biladihi mashyan ila an wasala Makkah وهو يحمل أمة وطاف بها البيت وسعى بها وأخذها إلى منى وإلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منى وإلى مكة ثم جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل فقال له يا أبا عبد الرحمن هذه أمي حملتها من بلدي وبلادي بعيدة من أبعد بلاد الله عز وجل حملتها على منكبي مشيا حتى جئت بها مكة، وحجت وهي على منكبي، ونرجع وأنا أحملها، ليس لي بعير ولا جمل ولا دابة. يمشي على قدميه: يا أبا عبد الرحمن، هل أديتها حقها، حق الأم، هل انقضى عني؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ما معنى ولا بزفرة؟ المرأة حين تلد تتألم، تأتيها الآلام ألما بعد آخر، دفعة بعد دفعة، هذه يسموها الزفرات، يعني لم تؤدي بفعلك هذه ولا حق ألم واحد من آلام الولادة، ولا ألما واحدا من آلام الولادة لم تؤدي حقك. نعم، وصدق عبد الله بن عمر: أنت لو حملتها ليل نهار على منكبك ودرت بها الأرض ولم تنزلها على الأرض لحظة، جعلتها على منكبك ليل نهار تأكل فوقك وتشرب فوقك وتنام فوقك وتسير وهي فوقك، والله ما أديتها حق زفرة واحدة، حق ألم واحد من آلام ولادتها، فكيف ببقية الحقوق؟ نعم. Suatu ketika di musim haji, di zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, datang seorang laki-laki yang memanggul ibunya dari tempat yang sangat jauh. Tak ada kendaraan apapun. Akhirnya laki-laki ini menggendong ibunya kemana? Ke kota Mekah. Setelah tiba di kota Mekah, dia melakukan tawaf, dia melakukan sa'i ke Mina, kemudian ke Arafah, ke tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Setelah semua ritual selesai, orang ini menghadap kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan: hai Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Siapa? Abdullah ibn Umar. Saya datang dari tempat yang sangat jauh, tanpa kendaraan. Saya menggendong ibu saya dari tempat yang sangat jauh tersebut, melaksanakan semua prosesi haji, ya, dalam keadaan seperti ini, menggendong ibu saya. Dan kini saya akan kembali ke negara saya, ke tempat asal saya pun dengan menggendong ibu saya. Apakah dengan perbuatan ini bakti saya kepada kedua orang tua atau hak orang tua terhadap saya telah selesai? Apa kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak. Bahkan untuk satu rasa sakit sekalipun yang pernah dialami oleh ibumu, tidak dapat membayar, tidak dapat dibayar dengan itu semua. Kata beliau, dalam fase, dalam keadaan seorang mengandung, seorang ibu merasa pada beberapa tahapan itu merasakan sakit yang dari satu kondisi ke kondisi yang lain itu semakin terasa. Tentunya tidak sama. Ya, tidak sama. Afwan, ini mungkin tambahan dari saya. Tidak sama antara orang yang hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Artinya dalam fase-fase itu rasa sakitnya berbeda. Rasa sakitnya berbeda. Apa yang dilakukan oleh seorang hamba, kata beliau, meskipun hamba tersebut memikul sang ibu, meskipun hamba tersebut memikul sang ibu, membiarkan sang ibu berada di atas pundaknya, tanpa membiarkan waktu sedikit pun sang ibu tersebut turun dari pundaknya. Kemanapun dia berjalan, dia membawa sang ibu tersebut di atas pundaknya. Sang ibu makan di atas pundaknya, tidur di atas pundaknya. Apapun yang dilakukan oleh sang ibu dilakukan di atas pundaknya. Kemanapun anak tersebut berjalan, ibunya selalu berada di atas pundaknya. Kata Syekh Hafizullah Ta'ala, perbuatan tersebut sama sekali tidak dapat membayar sedikitpun rasa sakit di antara fase-fase sakit yang pernah dialami oleh seorang ibu. Tidak bisa. Walau untuk satu atau sekecap rasa sakit sekalipun, tidak akan bisa terbayarkan dengan bakti sang anak dengan kemudian bakti yang seperti itu. Nah, dan benarlah Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. كانت الهجرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل فتح مكة كانت الهجرة إلى المدينة واجبة، كانت الهجرة إلى المدينة فرض كالصلاة والصيام، ثم نسخ الفرض بفتح مكة. المهم، رجل أراد أن يأتي المدينة، أسلم في بلده، أراد أن يأتي المدينة لينال أعظم شرف بشري بعد شرف النبوة. نحن نعلم أن أعظم شرف بشري هو شرف النبوة، وهذا خاص بالأنبياء والرسل كنبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وهود وشعيب وصالح إلى آخرهم. هذا شرف الله يعطيه لأنبيائه، لكن بعد منزلة النبوة ما هي أعظم منزلة في الدنيا لإنسان؟ هي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل. هذا الرجل أراد أن يخرج من بلده بعد أن أسلم لعدة أسباب. السبب الأول أن يؤدي فرضا عليه وهو الهجرة إلى المدينة، لأن الهجرة كانت واجبة. إذن هو يريد أن يؤدي فرضا كالصلاة والصوم. الثاني أن ينال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جلس في بلده ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صحابيا، لكن إن جاء المدينة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم سينال هذا الشرف العظيم، سيكون قد حصل شرفا هو أعظم شرف بشري بعد النبوة. وأراد أن يهاجر وأراد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من بلده وكان أبواه كبيرين، فبكيا عليه فقال لهما: أنا أريد أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أهاجر، أريد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أكون صحابيا. قال: لكن نحن ما عندنا أحد إلا أنت، لا تذهب. فأصر، فخرج وهما يبكيان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الإسلام والهجرة والجهاد. الإسلام والهجرة، استيقظ، والجهاد. فسأله عن حال أبويه فأخبره أنه تركهما يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني أبكيتهما حزنا على فراقك، فأضحكهما فرحا بعودتك، وأحسن صحبتهما، يعني صحبة الوالدين أفضل من أن يأتي الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ويسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضا، وبر الوالدين فرض عين. نعم. Beliau menyebutkan bahwa dahulu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah hukumnya fardu, wajib bagi siapapun, sebagaimana kewajiban sholat, sebagaimana kewajiban puasa, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, hukumnya sama, yaitu dengan hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita beri catatan bahwasanya kedudukan yang paling tinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia adalah kedudukan nubuwah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat seseorang menjadi nabi, kedudukan yang paling tinggi. Setelah itu, ya, manzilah atau posisi yang kedua adalah syarafus suhbah. Syarafu as-suhbah, yaitu ketika seseorang mendapatkan kesempatan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berada pada manzilah atau kedudukan yang kedua setelah kedudukan nubuwah. Dan kita ketahui bersama bahwa orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan mendapatkan posisi sebagai sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya merupakan satu kemuliaan. Maka dikisahkan ada seorang pemuda yang ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemuliaan menjadi siapa? Menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang ini mengatakan, kepada kedua orang tuanya, "Hai bapak, ibu, saya minta izin, saya akan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Karena ada dua kewajiban yang ingin dia tunaikan, dua hal yang ingin dia tunaikan. Afwan, bukan kewajiban, tapi hal yang ingin dia tunaikan. Pertama, kewajiban untuk hijrah. Kemudian yang kedua, dia ingin mendapatkan kedudukan sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seperti yang dijelaskan tadi bahwa kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang paling tinggi setelah kedudukan nubuwah. Maka orang ini memohon kepada kedua orang tuanya, mohon izin untuk hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang tuanya tidak mengizinkan orang ini untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Orang tuanya mengatakan, "Jangan pergi. Jangan tinggalkan kami. Kami tidak memiliki yang lain kecuali Anda sebagai anak kami." "Tidak wahai ibu, tidak wahai bapak. Saya harus hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya orang ini meninggalkan kedua ibu bapaknya tadi dalam keadaan menangis. Dia memutuskan hijrah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di kota Madinah, pemuda ini menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia menceritakan bahwa, "Saya datang ke sini untuk berbaiat kepada Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat masuk ke dalam Islam, berbaiat untuk hijrah menuju Anda, dan berbaiat untuk berjihad bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wahai Rasulullah, saya sebelum datang ke tempat ini meninggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis." Ya. "Saya meninggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis wahai Rasulullah. Saya memaksakan diri untuk tetap hijrah menemui engkau untuk berbaiat, untuk masuk Islam, untuk hijrah berbaiat terhadap Islam, untuk berbaiat berjanji untuk menunaikan kewajiban hijrah, dan berjanji berbaiat untuk berjihad bersamamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mengetahui bahwa pemuda tadi meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kembalilah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kembalilah. Kembalilah kepada siapa? Kembalilah kepada dua ibu bapakmu. Buatlah mereka tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Buatlah kedua orang tuamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Kenapa? Kemuliaan untuk menjadi sahabat Nabi memang merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kebahagiaan menjadi seorang sahabat Nabi itu luar biasa. Tapi itu adalah sunnah. Tapi itu adalah sesuatu yang derajatnya menjadi seorang sahabat. Bukan untuk hijrah, tapi menjadi seorang sahabat. Karena orang ini datang tujuannya untuk menjadi sahabat Nabi. Menjadi seorang sahabat, bisa melihat wajah Rasulullah SAW, lalu menjadi sahabatnya, ini adalah sesuatu yang sunnah. Sementara, suhbatul walidain. Pertama, menjadi sahabat Nabi. Kedua, suhbatul walidain. Menemani kedua orang tua. Kalau usia mereka telah masuk waktu senja, adalah sebuah kewajiban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembalilah, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Wajaa akhar wan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad. Kana fi jayshih wa idza bi rajulin yaqdamu min syi'bin min asy'ab min bain al jibal wa huwa ala farasih. Faqala ya Rasulullah, جئت أبايعك على الإسلام والجهاد في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد, يعني ارجع إليهما وأحسن صحبتهما, هذا جهاد في حقك. أن تبقى مع أبيك وأمك تخدمهما وتلين لهما القول وتكون خادما لهما, هذا الجهاد بعينه, هذا من أعظم الجهاد أن تكون في خدمة أبويك. قال فيهما فجاهد, يعني جاهد في أبويك بالإحسان إليهما وحسن صحبتهما. Ada lagi yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang berada di medan jihad. Tiba-tiba dari balik gunung terdengar laju kuda yang sedang dipacu. datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, aku datang berbaiat kepadamu untuk berjihad di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu masih dalam keadaan hidup? Kata orang ini, iya wahai Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, kalau begitu kembalilah. Kembalilah dan terhadap keduanya engkau melakukan jihad yang sesungguhnya. Maksudnya dengan menjadi khadim, dengan menjadi pelayan untuk kedua orang tua. Ketika mereka berada di usia senja, itulah jihad bagi kita. Itulah jihad bagi orang yang masih memiliki orang tua. Bersikap lembut, berbicara dengan lembut, menjadi seorang khadim kepada keduanya. Itulah jihad seorang anak. Itulah jihad seorang anak. Nah. وجاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه جاء يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أبويه؟ قال نعم يا رسول الله بقيت أمي بقيت أمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تريد الجنة؟ قال نعم هو لم يأتي إلى المدينة إلا وهو يريد الجنة ما هاجر إلا وهو يريد الجنة قال أتريد الجنة؟ قال نعم قال الزم رجلها فإن الجنة ثم الزم رجلها يعني الزم رجل أمك فإن الجنة ثم يعني فإن الجنة هناك إن كنت تريد الجنة فكن عند رجل أمك تجد الجنة بإذن الله عز وجل. Beliau mengatakan ada lagi yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sahabat beliau untuk duduk bersama beliau artinya ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya hal baqiya ahadun min abawaik? Apakah salah seorang di antara kedua orang tuamu masih hidup? Orang ini menjawab, betul wahai Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Ibu saya masih hidup. Kemudian Nabi SAW bersabda, aturidul jannah? Apakah kamu menginginkan surga? Orang ini mengatakan, iya wahai Rasulullah. Saya menginginkan surga. Kata Nabi SAW, ilzam rijlaiha fa innal jannata tham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di sini menggunakan bahasa kiasan ilzam rijlaiha, jagalah kakinya, maksudnya apa? Tetaplah bersama ibumu. Kenapa? Ya, ilzam rijlaiha, tetaplah peluk ya, seolah-olah seperti itu, peluk kedua kaki ibumu. Kenapa? Karena di sanalah ada surga. Padahal orang ini datang meninggalkan orang tuanya ke kota Madinah, apa yang dia cari? Surga. Apa yang dia cari orang ini ketika keluar dari daerahnya, dari negerinya kepada Nabi SAW? Dia sedang mencari surga. Wa ma'adhalik, meskipun demikian Nabi SAW bertanya kepadanya, kamu suka surga? Kalau kamu suka surga, pergi. Tetapi kaki kedua ibumu tersebut, peluk kaki kedua ibumu tersebut, kenapa? Di sana ada surga. Padahal dia meninggalkan negerinya semata-mata untuk mendapatkan surga, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk kembali karena surga ada di kedua telapak kaki ibunya. Nah, ta'rifuna Uwais al-Qarni? Tahu Uwais al-Qarni? Sami'tum 'an Uwais al-Qarni? Pernah dengar tentang Uwais al-Qarni? Sayyidut tabi'in kama samahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadha ar-rajul akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anhu as-sahaba. As-sahaba la ya'rifunahu. Fi awwal al-amr kana rajulan faqiran. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya'tikum rajulun min murad. Ya'tikum rajulun min al-Yaman min murad thumma min Qaran. اسمه أويس القرني كان به برص فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم وكانت له أم هو بها بار فإن رأيتموه فسلوه أن يستغفر لكم. ما معنى هذا الحديث؟ قصة أويس أنه كان مصابا بالبرص، وكانت له أم عاجزة مقعدة، هو يخدمها، هو يطعمها، هو في خدمتها، هو يسقيها، ليس لها أحد بعد الله إلا ابنها هذا، وقد أسلم ويريد أن يدرك فضل الصحبة، لكن لا يستطيع أن يترك أمه، فآثر أن يبقى عند أمه على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثر أن يبقى في خدمة أمه على أن ينال أعظم شرف بشري بعد شرف النبوة، وهي شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أن يتركها في اليمن وحدها ويأتي ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي أين؟ في خدمة أمه. وانظروا إلى إكرام الله له، صار ببره مستجاب الدعوة، صار مستجاب الدعوة، فكان إذا دعا استجيب له، فدعا الله أن يذهب عنه البرص فشفاه الله عز وجل، إلا في يده موضع الدرهم ليتذكر نعمة الله عليه. والنبي يأمر الصحابة إن رأوه أن يطلبوا منه أن يستغفر لهم، يعني يدعو لهم. فكان عمر إذا جاءت قوافل اليمن للحج أو أمداد اليمن للجيوش يسأل: أفيكم أويس من مراد ثم من قرن؟ فيقولون: لا نعرفه، ما سمعنا بهذا الاسم. إلى أن جاء مدد من أمداد اليمن كانوا ذاهبين للعراق للجهاد، فسأل عمر في خلافته في المدينة، سألهم قال لهم: يا أهل اليمن، أفيكم رجل اسمه أويس من مراد ثم من قرن، يعني من قبيلة مراد ثم من فخذ من فخوذ مراد تسمى قرن؟ فقال رجل منهم: نعم يا أمير المؤمنين، نعرفه، هذا رجل فقير جدا، جاء معنا، وقد ماتت أمه، جاء معنا للجهاد في العراق وهو يرعى الإبل خارج المدينة، رجل فقير لا يؤبه له، لا يؤبه له. فخرج إليه عمر ورآه فقال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد؟ قال: نعم. قال: كانت لك أم كنت بها بارة؟ قال: نعم. قال: كان فيك برص فدعوت فأذهب الله عنك البرص إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي، يعني أدعو الله أن يغفر لي. من يقول هذا؟ يقوله عمر رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، يقول لأويس: استغفر لي، أدعو لي بالمغفرة. فقال: يا أمير المؤمنين، والله أنت أحق أن تستغفر لي، أنت خليفة المسلمين وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا رجل فقير مسكين. قال: لا، أنت الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا إن رأيناك أن تستغفر لنا، استغفر لي. ثم قال له: أتحب أن أكتب لك على والي العراق كي يرفق بك ويعرف منزلتك؟ قال: لا، أحب يا أمير المؤمنين أن أكون في أغمار الناس. فخرج وذهب في أغمار الناس، فكان الناس يأتون للحج من العراق، فيسأل عمر الناس: تعرفون أويسا؟ يقولون: لا نعرفه. حتى جاء رجل من بني عمومته قال: تعرف أويسا؟ قال: نعم، رجل فقير نسخر منه، وأنا قبل أن أخرج كنت سخرت منه، رجل يأتيه الناس فيسخرون منه وهو صابر. فقال له عمر: ويحك لا تفعل، وذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى العراق بعد الحج، فجاءه يستسمحه ويقول: اغفر لي، كنت أسخر منك، وقد سمعت من أمير المؤمنين فيك كيت وكيت. ففر رضي الله عنه حتى اختفى وما علم أين ذهب. صار مستجاب الدعوة ببره بأمه. البر بالوالدين سبب لكل نجاح في الدنيا وفي الآخرة. وعقوق الوالدين تمحق البركة وتنزل كل عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك لا تجد عاصيا لوالديه عاقا بهما يفلح، لا تجده يفلح في الدنيا ولا يفلح في الآخرة. Beliau mengatakan bahwa apakah kita semua yang hadir di sini pernah mendengar tentang kisah Uwais Al-Qarni, Sayyidut Tabi'in, begitulah dia dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar perihal Uwais Al-Qarni ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang mustajabnya doa Uwais Al-Qarni. Dan di antara sebab mengapa Uwais Al-Qarni menjadi orang yang mustajab doanya, di antaranya adalah karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti akan datang seorang dari murad dari Qarn, yaitu dari ahli Yaman, namanya Uwais. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengannya, maka mintalah doa, ya, agar mintalah kepadanya agar dia mendoakan kalian. Maka di zaman Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu, Uwais Al-Qarni ini selalu dinantikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Pasukan dan kafilah dari Yaman setiap saat dinantikan oleh Umar radhiyallahu taala anhu untuk mencari tahu. Mungkin saja di antara mereka ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Maka suatu hari lewatlah pasukan dari arah Yaman menuju Irak, sehingga di kota Madinah. Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada mereka, apakah di antara mereka itu ada, di antara kalian ada orang yang bernama Uwais dari Murad dari Qarn? Ada wahai, ada wahai Amirul Mukminin. Dia adalah orang yang paling fakir di antara kaumnya, dia kini turut ikut bersama kita. Silakan kalau antum ingin bertemu, silakan fadhal dengan Uwais Al-Qarni. Akhirnya orang ini bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu, itu Uwais radhiyallahu taala anhu. Setelah bertemu, Umar radhiyallahu taala anhu bertanya, apakah kamu yang bernama Uwais dari Murad dari Qarn? Benar wahai Amirul Mukminin. Bukankah dulu engkau adalah orang yang memiliki penyakit baras? Penyakit baras itu sejenis penyakit kulit, sekujur tubuhnya. Lalu engkau berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit tersebut dan tidak tersisa. Ini diantara ciri-ciri yang disebutkan Nabi SAW. Dan tidak tersisa dari penyakit baras tersebut kecuali yang sebesar koin dirham yang masih ada di kulitnya. Yang masih ada di kulitnya. Anda tahu penyakit baras-baras? Siapa yang tahu penyakit baras yang kulitnya kemerah-merahan terus seperti nanah, kemudian apa dalam bahasa Indonesia? Bukan kulit, kudis, ya, kudis. Ya, kusta. Bukan kusta. Penyakit ala kulihal, penyakit waras. Ya, memenuhi tubuhnya dan tidak tersisa kecuali sebesar dirham. Kenapa masih tersisa sebesar dirham? Kenapa tidak semuanya hilang? Kata Syekh, agar Wais Al-Qarni selalu bisa mengingat nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya setiap kali melihat bekas yang tersisa sebesar dirham tersebut, agar Wais selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wais mengatakan, iya, akulah orangnya wahai Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau begitu mintakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya. Tolong mintakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya. Kata Wais Al-Qarni, wahai Amirul Mukminin, engkau adalah Amirul Mukminin, engkau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya saya datang minta agar engkau memohonkan ampun kepada saya. Tidak, wahai Wais Al-Qarni. Tidak, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Akhirnya beliau menuruti apa yang diinginkan oleh Umar, dan Wais Al-Qarni beliau radhiyallahu ta'ala anhu hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan perihal beliau kepada para sahabat, tapi para sahabat tidak pernah mengenal orang tersebut. Kenapa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ada peluang baginya untuk menjadi sahabat. Tetapi dia tidak meninggalkan atau tidak pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan menjaga ibunya yang telah tua. Dia rela kehilangan manzilah yang paling mulia, derajat yang paling mulia setelah derajat nubuwah, yaitu menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demi sang ibu. Sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada seorang Uwais doa yang dijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu dengan Amirul Mukminin, beliau minta kepada Amirul Mukminin agar tidak mengisytiharkan perihalnya. Ya. Beliau tidak ingin dikenal oleh orang. Beliau tidak ingin dikenal oleh orang. Yang paling beliau harapkan agar beliau itu ketika masuk ke tengah-tengah manusia seperti debu yang bertebaran kemudian tidak dianggap oleh manusia. Itu yang diinginkan oleh Wais Al-Qarni. Akhirnya setelah Amirul Mukminin meminta doa, Uwais tiba-tiba hilang, masuk ke dalam barisan pasukan dan tidak pernah bertemu lagi dengan Umar radhiyallahu taala. Ketika tahun demi tahun Umar menanti kedatangan Uwais, tahun-tahun selanjutnya menunggu kabar tentang Uwais Al-Qarni. Dia bertanya kepada orang-orang yang datang dari Irak, bagaimana Uwais Al-Qarni? Apakah kalian pernah tahu ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni di tempat kalian? Tidak, wahai Umar, kita tidak tahu siapa Uwais Al-Qarni. Kita tidak tahu, wahai Amirul Mukminin, siapa Uwais Al-Qarni. Tiba-tiba suatu kali ada kerabat dari Uwais Al-Qarni, masih anak-anak dari pamannya radhiyallahu ta'ala anhu, datang ke kota Madinah bertemu dengan Umar dan menanyakan kepada tiba-tiba datang ke kota Madinah anak dari paman Uwais Al-Qarni. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada mereka, apakah kalian mengenal Uwais Al-Qarni? Ya, iya wahai Umar, orang yang fakir, orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang sering kita orang yang kalau bahasa kita, orang yang sering kita bully, orang yang sering, ini saya tadi sebelum saya ke sini saya sempat membully dia dulu baru datang ke sini. Apa kata Umar? Waihak! Umar langsung marah waktu itu ketika dia mengetahui bahwa orang ini sebelum datang bertemu Umar pernah membully siapa? Uwais Al-Qarni. Waihak! La taf'al! Demi Allah jangan lakukan itu, kata Umar. Akhirnya Umar mengabarkan kepada anak-anak dari pamannya, pria, siapa sebenarnya Uwais ini? Bagaimana kedudukannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallam yang belum pernah bertemu dengannya? Uwais, la taf'al, jangan lakukan itu. Dikatakan kepada anak-anak pamannya ini, wah, Uwais seperti ini, Uwais seperti ini. Akhirnya mereka kembali ke Irak dan bertemu dengan Uwais Ketika bertemu dengan Uwais, mereka minta maaf kepada Uwais. Mohon maaf dulu kami sering membuli Anda, sering melakukan hal-hal yang itu menghinakan Anda. Dan akhirnya Uwais menyadari bahwa ada orang yang memberitahukan kepada keluarga anak dari pamannya ini perihal dia. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais tiba-tiba menghilang, ya, menghindar dari kaumnya, menghilang. Dan sejak saat itu orang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni lagi. Tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Yang diinginkan bagaimana agar dia menjauh dari manusia dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai orang yang mustajab doanya kepada Allah. Karena apa? Karena birrul walidain ini. Karena berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu saya mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua menjadi adalah penyebab seseorang mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi penyebab seseorang sukses di dunia dan di akhirat. Serta durhaka kepada kedua orang tua akan menghilangkan keberkahan hidup seseorang dan menjadi penyebab keburukan baginya di dunia dan di akhirat, dan menjadi penyebab azab disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia pada kehidupannya. Di dunia orang yang orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, azabnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian kata Syekh Hafidzullah taala, selamanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan di dalam hidupnya. Nah. Laqiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu rajulan ma'a abih fi at-tariq. فقال ما هذا منك من يكون هذا منك قال هذا أبي هذا أبي فقال لا تمشين أمامه ولا ترفعن صوتك فوق صوته. من هذا أخذ السلف أن من العقوق أن يرفع الولد صوته وهو يكلم أباه ويكلم أمه، يرون هذا من سوء الأدب مع الوالدين، وسوء الأدب عقوق، فيرى أنك إذا كلمت أباك صوتك يكون أخفض من صوت أبيك، إذا تكلمت مع أمك صوتك يكون أخفض من صوت أمك، لا يكون مساويا لصوتهما فضلا عن أن يكون أعلى منهما، وإلا كان ذلك سوء أدب مع الوالدين، وسوء الأدب عقوق. وإذا مشى الولد مع أبيه لا ينبغي له أن يماشيه ولا أن يتقدم عليه، لا ينبغي على الولد أن يتقدم على أبيه، فإن هذا من سوء الأدب، إنما يمشي خلفه احتراما لأبيه، يمشي وراءه تقديرا لأبيه. ولذلك قال له أبو هريرة لا ترفع صوتك على صوت أبيك ولا تمشي أمامه بل امشي خلفه. هذا أدب السلف. أقول كان السلف يعتبرون المشي أمام الوالدين من العقوق لأنه سوء أدب، يعتبرون رفع الصوت فوق صوت الوالدين من العقوق لأنه سوء أدب، يعتبرون النظر إلى وجه الوالد والولد يكلمه من العقوق لأنه سوء أدب، فالولد لا ينبغي له إذا كلم أباه أن ينظر إلى وجهه بل احتراما له ينظر إلى الأرض، وإذا كلم أمه لا يحد البصر إلى وجه أمه بل ينظر إلى الأرض خافض الطرف خافض الصوت، لا يرفع صوته إلا بمقدار إسماعهما إلا قدر الحاجة، إلا إذا كانا لا يسمعان فيرفع الصوت لإسماعهما. أقول إن كان هذا كله يعتبر من العقوق عند السلف وسوء الأدب، فكيف بأولاد زماننا الذين يرفعون أصواتهم على آبائهم، بل ربما خاصم أباه، بل ربما نهر والده، بل ربما نهر والدته، بل ربما أمرها ونهاها كالخادمة فيقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا، اطبخي كذا، اغسلي ملابسي، هذا من العقوق لأنك اتخذتها خادمة لك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن أمارات الساعة يعني علامات الساعة قال أن تلد الأمة ربتها، وأرجح الأقوال في معنى أن تلد الأمة ربتها أي أن الأمة تكون جارية عند بنتها، والبنت تكون كالربة لأمها، لأنها تأمرها وتنهاها، تقول لها اغسلي أو اطبخي أو افعلي لي كذا أو ائتيني بكذا، جعلت نفسها ربة وجعلت أمها أمة. وفي لفظ البخاري في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربها، ربها يعني سيدها. كيف هذا؟ بحيث أن الولد يجعل أمه خادمة عنده، يأمرها وينهاها، يقول لأمي افعلي كذا ولا تفعلي كذا، اطبخي كذا ولا تطبخي كذا، أو إذا طبخت صنفا من الطعام يقول لماذا فعلت كذا، لماذا لم تفعلي كذا، كأنها خادمة عنده وكأنه هو ربها وسيدها. وهذا من أعظم العقوق، من أعظم العقوق. إذا كان نظرك إحداد بصرك في وجه أبيك عقوق، يجب أن تكون بأدب تتكلم معه وعينك في الأرض. إذا كان رفع صوتك على صوته عقوق، فكيف بالذي يسب أباه؟ كيف بالذي يشتم أباه؟ بل كيف بالذي يضرب أباه؟ يوجد؟ يوجد من يضرب أباه؟ يوجد. بل من يقتل أباه؟ بل من يقتل أباه كما أخبرني الشيخ اليوم. بل هذا من أعظم الكبائر. الله عز وجل جعل عقوق الوالدين قرين الشرك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فصار العقوق قرين الشرك، صار الشرك والعقوق قرينان. أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فإذا كان عقوق الوالدين رفع الصوت ليسمعهما فوق حاجتهما، إحداد البصر، فكيف لا يكون الخصام وخلاف الأوامر وعصيان الوالدين، كيف لا يكون ذلك عقوقا؟ ولذلك ينبغي على الولد أن يتقي الله عز وجل. كلنا، أنا معكم، كلنا ينبغي أن نتقي الله عز وجل في آبائنا وأمهاتنا، ينبغي أن نتقي الله، فإن الله عز وجل منتقم، فإن الله عز وجل يغضب لغضب الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فإذا أغضبت والداك غضب الله عليك، إذا أسخطت والديك سخط الله عليك، وإذا أرضيت والديك رضي الله عز وجل عنك. نعم، اكتب حتى. قل ما في وقت، فنحن نأخذ إلى 11 وقتي أنا، ثم هو يترجم إن شاء الله إلى الظهر، ما في مشكلة. فأقول يا إخوتي، إذا كان هذا من العقوق فكيف بالذي يجري في زماننا؟ يا أيها الإخوة، الآن من هذا المسجد ينبغي علينا كلنا أن نتوب عن العقوق إن كان فينا من هو عاق. إذا كنت جئت هذا المسجد، اكتب هذا، وجئت هذه المحاضرة، وكنت قبل ذلك عاقا لأبويك، كنت عاصيا لأمك، كنت عاقا لأبيك، كنت ترفع صوتك عليهما، كنت تؤذيهما، كنت تسبهما، كنت تعصيهما، كنت تخالف أمرهما، من الآن فتب. لا تخرجوا من باب هذا المسجد إلا وقد تبتم جميعا. كلنا نتوب إلى الله من العقوق، من الآن نتوب. إذا كان أبوك حيا وأمك موجودة، من هذا المسجد تذهب مباشرة إلى أمك، تذهب مباشرة إلى أبيك، فتسترضيهما، تقبل يديهما ورجليهما ورأسيهما، وتطلب منهما الرضا، وتطلب منهما السماح، وتطلب منهما العفو والصفح، وتعاهدهما على البر وعلى الإحسان ولو كان أبوك كافرا. بعض الأبناء قد يكون صالحا ويرى أباه عاصيا فيقول: أنا أحسن من أبي، أنا أصلي وأبي ما يصلي مثلا. ما لك أنت ولأبيك؟ عمله هو يحاسب عليه، لا تحاسب عليه أنت. أنت الواجب عليك أن تكون بارا بأبيك ولو كان عاصيا لله عز وجل، ولو كان فاسقا، ولو كان لا يصلي، بل ولو كان كافرا بالله العظيم، لو كان مشركا، لو كان يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو مجوسيا، أنت ليس لك حق أن تكون عاقا له لكفره. أنت الواجب عليك أن تبره، وحسابه على الله. ما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني لا تطعهما إذا أمراك بمعصيتي. ما قال الله وإن أمراك أن تشرك بي، قال وإن جاهداك، يعني بذلا جهدهما واستفرغا وسعهما في أن تشرك بالله، لا تطعهما. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن مع ذلك ماذا قال؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. أمرك بمعصية لا تطع، في غير المعصية تصاحبهما في الدنيا معروفا، حسابهما على الله ليس عليك. أبوك كافر لا بأس، كفره هو يحاسب عليه لا أنت، تدعوه بالحسنى، لكن أنت لابد أن تبره، تحسن إليه، أن تخدمه، ولعل الله يهديه بسبب برك إياه. والآن تذكرت قصة أحد الإخوة أعرفه، صديقي من أمريكا، كان كافرا فأسلم، وهو من أحد الدعاة الكبار في أمريكا. يقول لما أسلمت وأنا ابن 19 سنة طردني أبي، يقول من البيت لأني أسلمت وهو نصراني. يقول وبعد السنين، وكنت يقول دائما أزوره في البيت فيطردني من الباب لا يدخلني البيت، وبعد مدة سمعت بمرضه وأنه أصيب بالسرطان. بالسرطان، تعرف السرطان إيش يقولون؟ كنكر. كنكر، هذا الذي قاله. فذهبت إليه في المستشفى، يقول وليس عنده أحد، زوجته تركته، أولاده تخلوا عنها، رموه في المستشفى. يقول فكنت أخدمه ليل نهار، فقال لي ماذا تريد مني؟ قلت لا أريد منك شيئا، ديني يأمرني أن أخدم أبي ولو كان كافرا. قال فكنت أزيل الأذى من تحته، أغسل غائطه، أعطيه الطعام والشراب والدواء، فإذا قضى حاجته في فراشه لا يستطيع أن يقوم أنا أغسل عنه. يقول حتى ألان الله قلبه للإسلام. قال لماذا أنت تفعل بي هكذا؟ كل الأبناء لا يفعلون هذا مع آبائهم. قال قلت أنا ديني يأمرني بهذا، الإسلام يأمرني بهذا. يقول فرق قلبه ودخل في الإسلام صبحا ومات ظهرا قبل أن يسجد لله سجدة. يقول أسلم ومات. إذن أنت الواجب أن تبر أباك ولو كان عاصيا، أنت الواجب أن تبر أمك ولو كان ولو كان كافرين. لا تطعهما في معصية الله، لكن أحسن صحبتهما. انظروا إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، أبوه كان كافرا، أيقظ الأخ هذا النائم، استيقظ لا تنم في المجلس. انظروا ما يقوله القرآن عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. يقول الله إذ قال لأبيه يا أبتي، ما قال يا أبي، قال يا أبتي، زيادة في الترفق وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال له؟ ما قال أنت كافر وأنا خليل الرحمن، أنا رسول الله وأنت، ما قال هذا، ماذا قال له؟ قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إذن كان بارا بأبيه الكافر وهو رسول الله إبراهيم الخليل. ما قال هذا كافر وأنا مسلم، ما قال هذا كافر وأنا رسول الله، ما قال أنا خليل الرحمن لا أتي لهذا الأب الكافر، لا، جاءه وألان له القول ورفق به، عل الله عز وجل أن يهديه للإسلام. وهكذا ينبغي أن تكون أنت، ينبغي أن تكون طائعا لأبيك من هنا من هذا المسجد. لا يخرج أحد منكم إلا وهو قد تاب إلى الله من العقوق، وينطلق إلى أبيه وإلى أمه ويحسن إليهما ويستسمحهما ويطلب منهما الصفح واعلموا أن العقوق ليس فقط لمن أبوه حي وأمه موجودة، حتى إذا ماتا البر لا ينتهي. من مات أبوه لا تظن أن البر انتهى، من خدم أباه وأطاع أمه حتى ماتا لا يقول الحمد لله انتهى، أيقظ هذا النائم، لا يقول انتهى وقت البر لا تنم، بل البر مستمر حتى بعد موت أبيك. قد يكون الإنسان بارا بأبويه في حياتهما عاقا لهما بعد موتهما. كيف؟ إذا لم يدعو لهما، إذا لم يدعو لهما، إذا لم يصل رحمه، لأن الرحم من قبل الأب والأم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دعاؤك لأبيك الميت، دعاؤك لأمك الميتة دليل صلاحك أنت. إذا كنت لا تدعو لأبيك اعلم أنك رجل فاسد لست بصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو ولد يدعو له، قال ولد صالح. فدعاؤك لأبويك دليل صلاحك، وعدم دعائك لأبويك دليل فسادك. فاتقوا الله في آبائكم وأمهاتكم، وبروهم في الحياة وبعد الممات، واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، ما تفعله في أبيك يفعله ولدك فيك غدا. إن كنت بارا بأبويك برك أولادك، وإن كنت عاقا لأبويك عقك أولادك في المستقبل. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يتوب علي وعليكم، وأن يرزقنا بر أبوينا، وأن يجعلنا ممن بر والديه، وأن يجعلنا ممن كسب رضا الوالدين فكسب رضا الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بهذا أكون قد انتهيت، والشيخ يترجم لكم ما قلته بإذن الله عز وجل. أمام 5 دقائق على الساعة 11. بسم الله الحمد لله. Beliau mengatakan tadi bahwa selanjutnya kita simak kisah yang terjadi di zaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah melihat seorang laki-laki yang berjalan dengan seorang yang terlihat seperti kawan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memandang dengan saksama pada 2 orang yang sedang berjalan ini, kemudian bertanya, apakah orang ini adalah bapakmu? Apakah orang ini adalah bapakmu? Ya, orang ini adalah bapakku. Abu Hurairah mengatakan, jangan begitu. Rendahkan suaramu di hadapan bapakmu dan berjalanlah di belakang bapakmu. Dari sini kata para ulama kemudian menyimpulkan bahwa tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi seorang anak meninggikan suaranya, melebihi suara orang tuanya, atau melebihi batas yang memang batas suara yang melebihi batas suara yang memang wajar, masih bisa didengar oleh orang tua. Artinya, ketika kita berbicara dengan orang tua dengan suara yang mana dengan suara tersebut orang tua kita bisa mendengarkan kita, tetapi kita meninggikan suara lebih dari yang dibutuhkan oleh orang tua kita untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan, ini termasuk bentuk uquq, termasuk bentuk kedurhakaan. Begitu juga berjalan di hadapan orang tua kita. Artinya orang tua, saat berjalan kita menjadikan orang tua kita berada di belakang kita, dan kita berjalan di hadapan orang tua kita. Ini oleh salafus saleh dianggap sebagai bentuk uququl walidain. Dianggap sebagai bentuk uquq atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah, bila mengeraskan suara atau berjalan di depan orang tua kita dianggap oleh salafus saleh ridwanullahi taala alaihim sebagai bentuk uquq, sebagai bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana dengan perbuatan yang lebih dari itu? meninggikan suara di depan orang tua, menyuruh orang tua, menghardik orang tua, mengatakan kepada orang tua, if'ali, lakukan ini, belikan ini, cuci pakaian saya, dan lain-lain sebagainya. Ini tentu lebih besar kedurhakaannya tentu lebih besar. Menjadikan orang tua di rumah kita seperti layaknya pembantu. Persis seperti apa yang digambarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanyakan oleh Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Apa kata Rasulullah SAW? Antalidal amatu rabbataha. Dalam riwayat Bukhari, antalidal amatu rabbaha. Ketika seorang budak melahirkan tuannya. Dan kata saya yang paling roji dalam masalah ini adalah ketika seorang anak, ya, ketika seorang anak di usia yang sudah dewasa, kemudian orang tuanya menjadi lemah, dan anak tersebut memperlakukan orang tua di rumahnya bagaikan pembantu. Sehingga seolah-olah sang ibu yang melahirkan, ya, yang melahirkannya terlihat seperti seorang budak di dalam rumah. Disuruh oleh anaknya untuk melakukan ini. Disuruh oleh anaknya untuk melakukan itu. Ini termasuk di antara hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Jadi sekali lagi kata beliau, andai meninggikan suara ataupun berjalan di hadapan orang tua termasuk uququl walidain, bagaimana dengan menghardik orang tua, menyuruh orang tua, membentak orang tua dan lain-lain sebagainya. Ketahuilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dosa syirik itu sebagai, ya, dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua sebagai temannya dosa syirik. Artinya disebutkan berdekatan. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besar, Nabi SAW mengatakan, melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berdekatan. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggikan suara di hadapan kedua orang kita. Ketika berjalanlah di belakang kedua orang tua kita. Bila seandainya mengeraskan suara berjalan di hadapan orang tua merupakan bentuk uququl walidain, fa kaifa bi khilafil awamir, bagaimana dengan menyalahi atau tidak turut dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Oleh karena itu kata beliau hafizahullah taala, saat ini, ya, marilah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita wajib untuk bertaubat terkait dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua ini. Saat ini kata beliau bertanya tadi, apakah ada di antara kita yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua? Apakah di antara kita ada yang melakukan itu? Apakah di antara kita ada yang melakukan lebih dari yang ditegur oleh Abu Hurairah? Yaitu berjalan depan atau mengeraskan suara? Apakah ada saat ini orang yang menyakiti orang tuanya? Bahkan kata beliau, saya katakan tadi, bahkan ada yang membunuhnya. Bahkan ada orang yang membunuh orang tuanya. Kalau meninggikan suara, berjalan di hadapan, itu sudah merupakan dosa yang besar, bagaimana dengan membunuh orang tua? Menghardik orang tua. Bahkan di zaman ini kata beliau, ada orang yang secara terang-terangan memaki kedua orang tuanya. Memaki kedua orang tuanya. Membentak kedua orang tuanya. Oleh karena itu kata beliau, ayyuhal ikhwa, kata beliau, catat baik-baik. Kata beliau tadi, catat baik-baik ini. Kata beliau, jangan sampai, ya, siapapun yang datang ke tempat ini, kata beliau, hari ini, orang yang datang dari rumahnya dan pernah melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya, pernah menyakiti kedua orang tuanya, sebelum dia datang ke tempat ini, banyak dosa yang dia lakukan kepada kedua orang tuanya, kata beliau, marilah kita sama-sama berazam, sebelum kita keluar meninggalkan tempat ini, kata beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, kata beliau, jangan keluar masjid ini sebelum kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita semua berazam untuk tidak kembali lagi berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Siapapun yang ingin keluar dari masjid ini, pulanglah ke rumah, temui orang tua, cium kepalanya, cium tangannya, cium kakinya sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Minta maaf, minta agar dia meridhai kita. Siapapun yang ingin keluar dari masjid ini, pergilah, temui orang tua, cium tangannya, cium kepalanya, cium kakinya. minta agar dia ridho kepada kita. Dan satu hal lagi, lakukan semua itu bahkan terhadap orang tua kita yang kafir. Siapapun yang orang tuanya masih dalam keadaan kafir, kata beliau, lakukan. Mudah-mudahan dengan bir kita, dengan bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, permohonan maaf, perubahan sikap kita, ini dapat meluluhkan hati mereka sehingga bisa menerima keislaman kita. Sahabat Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana bermuamal dengan orang tua yang kafir. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi وَمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalau seandainya orang tuamu mengajakmu untuk berbuat syirik yang kamu tidak memiliki ilmu karenanya, jangan kamu taati keduanya, tetapi perlakukan mereka di dunia, keduanya dengan cara yang baik. Jangan sampai kekafiran, kepasikan orang tua kita, mereka kafir, membuat kita durhaka kepada mereka. Orang tua kita boleh jadi ada yang kafir, ada orang yang musyrik, ada orang yang Hindu, ada orang yang Yahudi dan lain-lain sebagainya, Nasrani dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai perbedaan agama antara kita dengan orang tua kita membuat kita melakukan kedurhakaan kepada mereka. Itu tidak boleh terjadi, kata beliau. Sebagian dari kita memiliki bapak yang kafir, kata beliau, labas di sini bukan bolehnya kafir, maksudnya labas, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa, jangan sampai kita menjadikan kekafirannya sebagai jalan bagi kita untuk bermaksiat atau durhaka kepadanya. Tidak boleh, kata beliau, hafizahullah ta'ala. Boleh jadi dengan bir kita, bakti kita, orang tua kita menemukan jalannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengisahkan kisah beliau. Beliau memiliki teman, salah seorang teman dari Amerika. Beliau masuk Islam umur 19 tahun. Bapaknya mengusirnya dari rumah. Bapak dari temannya, Syekh hafizahullah ta'ala, mengusirnya dari rumah. Tetapi temannya Syekh hafizahullah ta'ala ini masih selalu berbakti, masih terus membangun interaksi yang baik dengan bapaknya. Bahkan ketika bapaknya jatuh sakit yang mengantarkannya kepada kematian, anaknya ini sibuk mengurus bapaknya di saat istrinya meninggalkan bapaknya di rumah sakit begitu saja. Ibunya meninggalkan bapaknya di rumah sakit begitu saja. Sudah sangat tua. Keluarganya semua meninggalkan sang bapak. Hanya anak yang muslim ini, hanya temannya Syekh ini yang berusaha untuk mendampingi orang tuanya. Ketika sakit, segala keperluan sakitnya dipenuhi begitu. Ngompol atau buang air di atas kasur, beliau bersihkan. Kencing di atas kasur, beliau bersihkan. Beliau mandikan, beliau berbuat. Artinya, semua yang dilakukan oleh seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dilakukan oleh temannya Syekh Hafizullah Ta'ala ini kepada bapaknya. Sampai satu ketika bapaknya mengatakan, ya ini, anakku, apa yang kamu mau dari saya? Ya, mada turidu minni? Apa yang kamu inginkan dari saya? Wahai ayahku, saya tidak menginginkan sesuatu dari Anda. Hanya saja begini agama saya menyuruh saya. Wahai bapakku, saya tidak menginginkan sesuatu dari Anda. Tetapi beginilah agama saya menyuruh saya untuk berbakti sekalipun beda agama. Kata beliau, hafizahullah ta'ala. Akhirnya, hati sang ayah luluh yang selama ini didakwai untuk masuk Islam, yang pernah mengusirnya, luluh. Tiba-tiba di suatu fajar, ayahnya terbangun dan mengatakan kepada anaknya keinginannya untuk masuk Islam. Di pagi harinya, sang ayah masuk Islam. Ya, aslama fajran wa mata zuhran wa lam yasjud sajadatan wahida, kata Syekh. Beliau masuk Islam di waktu subuh, meninggal di waktu zuhur, tanpa satu sujud pun yang dia lakukan. Tapi dia telah menyerahkan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu bisa masuk Islam? Karena bakti. Kalau melihat bakti sang anak. Kata beliau, di dalam Al-Quran ada contoh terkait dengan persoalan ini. Bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang kafir? Bagaimana kita menyikapi orang tua yang masih kafir? Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang tuanya Azar, merupakan orang yang kafir. Tetapi bagaimana Ibrahim berinteraksi, berbicara dengan bapaknya? Apakah dia menggunakan kata-kata yang kasar? Apakah karena orang tuanya fasik, orang tuanya tidak seakidah dengan dia, lantas Ibrahim menjadikan itu sebagai alasan untuk berkata-kata kasar kepada Azar bapaknya? Tidak. Ya, cuma mari kita dengar bagaimana bahasa Ibrahim kepada bapaknya. Ya abati. Dia tidak mengatakan ya abi, tapi ya abati, ketambahan ta, ini panggilan yang sangat lembut. Panggilan yang sangat lembut. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'ah. Ya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menolong kamu sedikit pun? Diulangi lagi oleh Ibrahim, ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Sekali lagi diulangi, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Sekali lagi diulangi, ya abati, inni akhafu ayyamassaka azabun minarrahman fatakuna lisyaitani waliyah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa adab dari Tuhan yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Apa kata bapaknya? Apa respon dari Azara? Ayah Ibrahim, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau, bencikah engkau wahai Ibrahim terhadap Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika kamu tidak berhenti, yaitu dari upayamu untuk menasihati saya, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkan aku buat waktu untuk yang lama. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Tapi apa kata Ibrahim? Artinya setelah memakai bahasa yang lembut kepada bapaknya, kemudian mendapatkan respon yang sebaliknya dari bapaknya. Apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Ya, Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyah. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Wa'tazilukum wama tad'una min dunillahi wa'adu rabbi asa an la akuna bidu'ai rabbi syaqiyah. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Dan seterusnya. Artinya, respon dari seorang ayah yang kafir, ayah dari Nabi Ibrahim AS, ditanggapi oleh Nabiullah Ibrahim AS dengan cara yang baik. Intinya, kata Syafi'ullah Ta'ala, jangan sampai kekafiran kedua orang tua kita menjadikan alasan bagi kita untuk berbuat tidak baik kepada keduanya, durhaka kepada keduanya. Kemudian kata beliau, sebagaimana ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua di saat kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, maka di sana juga ada orang yang durhaka kepada orang tua justru setelah orang tuanya meninggal dunia. Jadi jangan berpikir ketika orang tua kita telah mati, khalas. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita berpikir, oh sudah selesai. Bapak dan ibu sudah mati, artinya selesai. Kita menganggap bahwa bakti kita adalah sampai nafas terakhir bapak kita, nafas terakhir ibu kita. Tidak, kata beliau. Justru ada sebagian orang yang mendurhakai kedua orang tuanya justru ketika telah meninggal dunia. Dengan apa? Tidak menyambung silaturahmi kedua orang tuanya dengan kerabatnya. Tidak mau mendoakan kedua orang tuanya. Dan a'zamul bir, sebesar-besarnya bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia adalah mendoakannya. Maka ketika seseorang tidak mendoakan kedua orang tuanya, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua ibu bapaknya, maka dia termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi jangan hanya mengira bahwa durhaka itu ketika orang tua kita masih hidup. Bahkan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita pun bisa durhaka kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu kata beliau, jadilah anak yang berbakti. Jadilah anak yang berbakti. Sebab bagaimana perlakuan anak kita terhadap kita, itu semua adalah cerminan. Ya, bagaimana perlakuan anak kita nanti ke depan terhadap kita, itu pada hakikatnya merupakan pengulangan daripada perlakuan kita terhadap orang tua kita. Apa yang, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua kita saat ini, seperti itulah anak-anak kita akan memperlakukan kita. Saat ini kita sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka kedepannya juga anak-anak kita akan berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Oleh karena itu, bila ingin anak kita berbakti kepada kita, berbaktilah kepada kedua orang tua. Demikian, wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. هذه الكتب يا شيخ ممكن تسأل الإخوة. نعم. ما شاء الله. طيب تسأل. طيب. تفضل يا شيخنا تسأل إخوة أن. تسأل أي شيء عن المحاضرة إن في المحاضرة. أيوة. ألقيت المحاضرة وممكن تسأل يعني. طيب كتب لي وسيلة كان أنتم يتنياكن. Beliau ingin tanya satu. Ana as'al su'al wahid. Kulluna 'indana taqsir. Yani mahma kunna barrin bi aba'ina wa ummahatina, at-taqsiru hasilun. Kata beliau, setiap kita yang ada di sini pasti pernah melakukan pasti bagaimanapun kita berbakti pada orang itu pasti juga masih kurang, kata beliau. Pasti masih kurang. Naam. Nahnu qulna annana lan nakhruj min hadha al-masjid hatta ننوي جميعا أننا نتوب إلى الله من تقصيرنا تجاه أبوينا. Kata beliau. نعم. Kata beliau seperti bagaimana kita tadi bahwa kita tidak akan keluar dari masjid ini, ya, sampai kita telah meniatkan, ya, di dalam hati kita, kita keluar untuk, ya, kita keluar, kita sebelum keluar kita telah beristighfar atas dosa-dosa kita dan kekurangan-kekurangan kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. لا بد أن ننوي الآن قبل أن نخرج أننا تبنا إلى الله من تقصيرنا وأننا سنخرج من هذا المسجد مباشرة إن كان الأب والأم في هذه المدينة في جاكرتا تذهب وتزور أباك وتزور أمك وإن كانت في منطقة أخرى تتصل وتستسمح منها وتستسمح منه وإن كان أبوك ميتا تعقد العزم والنية أن تدعو له دائما وأن تتصدق عنه دائما وكذا الأم تدعو لها وتتصدق إن كانت ميتة. Kalau orang tuanya yang ada di Jakarta segera temui. Bagi orang tuanya yang berada di luar Jakarta, segera telpon, segera hubungi. Bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia, azamkan dari saat ini untuk terus mendoakan kedua orang tua. Taib, in kana kadzalik, hal nawaina hadhihi an-niyyah? Sudah kita niatkan ini insyaallah. Alladhi nawa ala annahu yatubu min al-'uquq, sawa kana 'aqan katsiran aw qalilan. Siapa yang telah berniat? Kita kulluna nuridu an na'rif kam tab fina. Siapa yang telah berniat untuk bertobat kepada Allah, telah berazam untuk tidak akan durhaka kepada orang tua, silakan diangkat tangan. Siapa yang telah berniat, insyaallah. Wa ana ma'akum ayyuhal insyaallah. Kulluna natubu ila Allah azza wa jalla min al-'uquq min al-yawm. Hari ini kita berazam untuk bertobat dari durhaka kepada kedua orang tua. Nah, min al-yawm. Sejak hari ini kunna nughdibu ummahatina wa aba'ina la nughdibuhum. Sejak saat ini kita berjanji untuk tidak membuat orang tua kita marah. Wa idza kunna la nuti'uhuma na'qid an-niyyah min al-yawm annana nuti'uhuma. Idza kunna muqassirin fi ziyaratihima na'qid al-'azm 'ala an la nuqassira fi ziyaratihima wa nazuruhuma dawman. Naam. Jadi beliau mengatakan yang jarang mengunjungi kedua orang tuanya hari ini. Azamkan di dalam diri untuk mengunjungi orang tua. Yang jarang sekali azamkan untuk setiap saat mengunjungi orang tua. السؤال الوحيد الذي طرحته هو الذي طرحته والمطلوب من اللجنة تعطي هدية للجميع. Kata beliau hanya itu saja dan saya mohon kepada panitia untuk memberikan hadiah kepada semua peserta. Baik. Siapa Uwais Al-Qarni secara ringkas? Oh ya. Namanya siapa? Dari mana tempatnya? Alah. Nah, siapa yang hafal? Wise dari? Dari mana? Nah. Al-Baras. Nah. Taib. Kata beliau, saya mau pamit sebentar, mau rehat, yang akan melanjutkan saya sampai pukul 11:30. Fadhil Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Syekh. Karena di sini ada hadiah. Taib. Durhaka kepada kedua orang tua bisa terjadi ketika orang tua kita masih hidup. Dan juga bisa terjadi ketika kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Kira-kira bagaimana gambaran durhaka kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Siapa yang lebih dulu ini? Nah. Coba diturunkan tangan, saya hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Khalas, tamat. Taib akhi, silakan antum pilih mana yang mendapatkan hadiah. Mana yang angkat tangan tadi? Antum pilih mana yang berhak mendapatkan hadiah. Siapa yang di antara yang angkat tangan ini yang berhak mendapatkan hadiah? Kira-kira siapa? Bapak. Yang ini, Pak. Ya, silakan, Pak. Jawabannya. Tidak menyambung silaturahim dan tidak mendoakan. Tidak mendoakannya. Karena orang tua kita kasih hadiah yang besar, ya. Maka silakan. Sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Ibnu Katsir. Pertanyaannya, siapa yang bisa meringkas materi kita hari ini dalam dua baris kalimat, dalam dua baris saja, dua baris. Nah. Iya, silakan. Dua baris. Banyak banget ya barisnya. Diringkas hal yang penting apa saja yang sudah kita dapatkan selama di sini. Orang tua adalah orang yang banyak berjasanya. Dalam firman Allah disebutkan ajakan menyembah Allah Azza wa Jalla dan ajakan berbakti kepada orang tua atau berihsan kepada orang tua. Harus menyadari bahwa orang tua adalah sebab ia dilahirkan. Dan bukan terjadi begitu kebetulan saja. Cukup. Assalamualaikum. Tapi ini ada buku hadiah kecil. Okay. Nah, untuk akhwat, apa tafsir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antalid al-amatu rabbataha?" Ketika Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, Nabi menjawab, "Apabila seorang budak melahirkan tuannya." Apa yang dirojihkan oleh Syekh Hafizahullah taala? Baginya kitab ini, sejarah Nabi Muhammad. Silakan. Siapa yang mau jawab? Akhwat di bawah, silakan. Untuk akhwat. Nah. Ya, sambil menunggu jawaban dari akhwat, min akhwat ini susah untuk ditunggu jawabannya. Suka lama. Allahumma musta'an. Sekarang ada perjalanan 4 khalifah Rasulullah yang agung. Karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Mana catatan tadi? Ini ada beberapa buku tentang Birrul Walidain. Karena waktu kita terbatas, siapa yang di rumahnya punya tinggal 6 anggota keluarga? 5 anggota keluarga, anak atau yang punya kenalan 6 orang? Atau 5 orang, ada? Punya ya, semuanya punya. Tetangga juga ada, insya Allah. Punya akhi ya, berapa orang di rumah? 8 orang ya. Yang 5 orang ada? Yang 5? Nah, ini tolong dibagikan ke, itu pertanyaannya. Tolong dibagikan ke keluarga antum kelima buku tersebut, namun lebih baik dibagikan ke tetangga antum yang mungkin punya ketertarikan dalam membaca. Itu amanah ya. Amanah. Tayyib, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang berhak menjawab adalah Syekh Hamid. Dan beliau terserang memang benar-benar capek ya. Setelah daurah di Jogja, kemudian menyampaikan taklim tadi pagi di Perumahan Galaksi Bekasi. Oleh karena itu kami memohonkan maaf untuk tidak bisa membacakan pertanyaan ini. Dan tentunya hadirin sekalian, ikhwat dan akhwat, menginginkan jawaban dari beliau, bukan jawaban dari kami. Oleh karena itu acara pada hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum beranjak, ana ingin berbagi satu hal tentang adab bermajelis. Dalam adab bermajelis, bukan merupakan bagian dari adab bermajelis apabila kita meninggalkan majelis sebelum orang yang di depan beranjak meninggalkan majelis. Kita tunggu dulu orang di depan berdiri sampai keluar, setelah itu kita berdiri. Itu di antara adab bermajelis. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.